Intrabisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, publik di tanah air bisa dikatakan semakin dewasa dalam berpolitik serta berdemokrasi. Menurutnya, kondisi itu tercermin melalui beberapa contoh kasus kampanye pemilihan yang sempat diteliti serta dijalaninya, yang mengindikasikan publik sebagai pemilih juga mulai mencermati visi serta misi dan tidak hanya berpatokan pada sosok atau figur calon yang akan dipilihnya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, contoh kasus yang Bapak ungkap kemarin menggambarkan, publik lebih memberi perhatian pada materi kampanye Bapak yang memadukan antara visi-misi dengan biodata seorang calon. Betul begitu ya Pak? Iya, dan itu kena masuk gitu. Tapi saya lihat orang-orang calon-calon yang lain waktu itu, dikasih foto bagus, hebat, berwarna. Dia lihat, dia kasih, dia buang. Gitu. Nah, artinya apa? Gitu. Kalau kita bisa memoles the singer, kemudian songnya kita cantumkan yang bagus, orang akan terpengaruh. Nah, ini saya uji coba lagi, saya tes lagi. Saya bantu kampanyenya Poppy Darsono di Jawa Tengah. Saya bilang sama Poppy, Mbak, kan ini anaknya waktu itu operasi di anak angkatnya operasi di Singapura, harus ditungguin segala macam. Sepanjang musim kampanye dia nggak ada. Saya bilang nggak apa-apa, tinggalin aja. Kenapa? Nggak sulit jual the singer orang namanya Poppy Darsono ke publik gitu. Nah, yang lebih sulit adalah image tentang artis dan selebriti itu harus kita buang dengan cara menyodorkan program yang lebih bagus, gitu. Visi misinya apa segala macam, dan itu kena masuk, gitu. Kalau ini kita lihat dari perspektif yang positif, artinya apa? Orang tidak mengabaikan begitu saja kok program gitu loh. Tetapi singernya memang penting, itu sangat penting. Kalau tidak, nanti gak ada yang mau tahu apa programnya, apalah gitu. Tapi Pak Her, bukankah pada waktu itu Bapak dan Poppy Darsono juga tak keluar sebagai pemenang? Enggak, kami gak maju. Karena saya lewat sebuah partai, sudah menang konvensinya, harus deal masalah uangnya, saya menolak gitu. Kalau uang itu resmi untuk proses, saya lakukan dan sudah saya lakukan, bayar konvensinya ikut, bayar nyewa hotelnya ikut, tapi pada saat itu yang non budgeter saya menolak dan belum dimungkinkan calon independen pada waktu itu gitu. Nah, Poppy Darsono untuk gubernurnya juga ditolak oleh KPU waktu itu gitu. Tetapi dia maju DPD dan menang sukses. Padahal Poppy sepanjang musim kampanye itu hanya seperempat waktu mungkin dia datang ke sana gitu. Itu sukses. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.